Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan materi pengantar dari kitab Fiqih Usrah karya tim ilmiah Yayasan Durar Saniyah. Masih di pembahasan dalam pembahasan seputar melamar. Maka poin pertama yang akan kita bahas di kesempatan kali ini adalah hukum melamar wanita yang masih bersuami. Maka jelas hukumnya adalah haram. Bahkan haramnya melamar wanita yang sudah bersuami dengan mengatakan ku tunggu jandamu, ya nanti setelah engkau bercerai aku akan menikahimu. Ini hukumnya haram dengan sepakat ulama, ya, di antaranya disampaikan oleh Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimallahu taala. Beliau mengatakan, idza kanat mazaujiha, jika seorang wanita itu bersuami, maka tidak halal bagi siapapun untuk melamarnya, baik lamarannya itu dengan bahasa yang lugas ataupun bahasa kiasan, bitifakil muslimin, dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Ukilan ijma' juga disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini Asy-Syafi'i ya rahimallahu ta'ala. Kemudian hukum melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Maka dalam hal ini dirinci, jika lamarannya dengan bahasa lugas, semisal mengatakan, jika masa iddahmu berakhir, aku akan menikahimu. Maka hukumnya, ini satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, tidak boleh ada lamaran dengan bahasa yang lugas, yang tidak multitafsir, manakala ditujukan kepada wanita yang, seorang wanita yang sedang menjalani masa iddah. Dalilnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-235. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah kalian bertekad untuk melakukan akad nikah sampai masa iddah itu berakhir. Demikian juga di awal ayat, wala junaha 'alaikum fi ma 'aradtum bihi min khitbatin nisa'i. Tidaklah mengapa bagi kalian melamar dengan bahasa yang multitafsir untuk melamar wanita, yaitu wanita yang sedang dalam masa iddah, masa tunggu setelah dijatuhkan talak oleh suaminya. Maka di ayat ini, Al-Baqarah ayat yang ke-235, Allah membolehkan menggunakan bahasa multitafsir, kalimat-kalimat bersayap, melamar untuk melamar, menkhitbah wanita yang sedang dalam masa iddah. Maka ini menunjukkan kalau kalimat lamaran itu kalimat lugas, hukumnya haram. Maka tekstual ayat Al-Baqarah 235 adalah meniadakan dosa kalau bahasanya adalah bahasa multitafsir. Maka bisa dipahami ada dosa kalau bahasanya adalah bahasa lugas. Sebagaimana di lanjutannya ayat, walakin la tu'iduhunna sirra, akan tapi jangan bikin janji untuk menikah secara sembunyi-sembunyi dengan wanita yang masih menjalani masa iddah. Demikian juga pada ayat, wala ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah, janganlah kalian bertekad bulat untuk mengadakan akad nikah sampai masa iddah itu berakhir. Dan tidak ada kepastian akad saat seorang wanita itu masih menjalani masa iddah kecuali mendapatkan lamaran dengan bahasa yang lugas dan lugas dan tidak multitafsir. Ditambah lagi kesepakatan ulama dalam masalah ini, nukilan ijma' disampaikan oleh sejumlah ulama, Ibnu Hazm, Ibnu Athiyah, Ibnu Qattan, dan Ibnu Taimiyah. Ibnu Hazm mengatakan misalnya, mereka para ulama sepakat bahasanya lamaran dengan bahasa yang lugas, yang tidak multitafsir, pada wanita yang sedang menjalani masa iddah, hukumnya haram. Ibnu Taimiyah misalnya mengatakan, tidak diperbolehkan melamar dengan bahasa yang lugas untuk wanita yang sedang menjalani masa iddah, meskipun masa iddahnya adalah masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan ketentuan ini adalah bittifaqil muslimin, dengan sepakat seluruh kaum muslimin. Ya, kemudian berkenaan dengan melamar wanita yang sedang dalam masa iddah namun dengan bahasa yang multitafsir, dengan kalimat-kalimat yang bersayap. Sebelumnya kita perlu mengetahui contoh bahasa lamaran yang bersayap dan tidak tegas. Maknanya adalah hendak menikahi. Maka contohnya, saya minat untuk menikah dengan wanita semisal Anda. Saya minat untuk menikahi wanita seperti dirimu. Maka ini dinilai sebagai kalimat yang belum tegas, hendak menikahi wanita itu, karena cuma mengatakan perempuan semisal dirimu, tidak tegas mengatakan dirimu. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menjelaskan tentang masalah bahasa tidak tegas dalam melamar, kata Ibnu Abbas, yaqulu inni uridu at-taswija. Seorang laki-laki mengatakan kepada wanita yang sedang dalam masa iddah, aku ingin menikah. Atau mengucapkan, wala wadittu annahu tayassara li imra'atun salihatun. Aku sangat berharap kalau bisa mendapatkan wanita salihah. Dan itu diomongkan kepada seorang wanita. Maka kalau melamar seorang wanita dengan dalam masa iddah dengan bahasa yang tidak tegas, ini ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Detailnya, kalau wanita tersebut masa iddah yang dia jalani adalah masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Maka melamarnya dalam keadaan dia sedang menjalani masa 4 bulan 10 hari. Namun melamarnya dengan bahasa yang tidak tegas hukumnya boleh. Sebagaimana dalil Al-Quran di Al-Baqarah ayat 235. Ayat ini secara tersurat menegaskan bolehnya kalimat-kalimat lamaran disampaikan kepada seorang wanita yang sedang dalam keadaan masa iddah dengan status bukan kalimat tegas. Dan para ahli tafsir telah menegaskan bahasanya wanita yang ditinggal mati oleh suaminya termasuk dalam ayat ini. Kemudian ditambah ya, konsensus para ulama, kesepakatan para ulama sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Hazm dan yang lainnya. Beliau semacam Ibnu Hazm mengatakan mereka para ulama sepakat bahasanya kalimat yang tidak lugas ditujukan kepada seorang wanita yang dalam keadaan masa iddah itu halal. Itu boleh dilakukan manakala masa iddahnya itu bukan karena jatuh talak pertama atau kedua. Demikian juga manakala masa iddahnya adalah masa iddah karena ditinggal mati oleh suami sebelumnya. Al-Aini Al-Hanafi misalnya mengatakan mereka para ulama sepakat bolehnya lamaran dengan kalimat yang tidak tegas untuk seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian sedang menjalani masa iddah dan masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari pakai kalender Hijriah. Nah, gimana kalau bahasa lamaran seorang laki-laki ini ya, direspon ya, oleh pihak ya, perempuan namun juga dengan pilihan diksi kata dan kalimat yang tidak lugas? Jawabannya boleh. Maka dibolehkan bagi pihak perempuan untuk menggunakan bahasa yang tidak lugas, tidak tegas, ya, merespon lamaran yang dengan kalimat tidak lugas. Ini untuk wanita yang menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas para ulama baik dari mazhab Maliki, Syafi'i ataupun Hambali. Dalilnya adalah dianalogkan dengan kebolehan bahasa lugas dipakai oleh pihak laki-laki untuk melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah karena ditinggal mati oleh suaminya. Kemudian melamar dengan menggunakan bahasa yang tidak tegas namun ditujukan kepada wanita yang sedang menjalani masa iddah dan masa iddahnya adalah masa iddah karena jatuh talak pertama atau talak kedua. Maka jawabannya, jawaban hukum dalam masalah ini haram hukumnya. Menggunakan kalimat yang tidak lugas untuk melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah setelah terjadinya talak pertama atau talak kedua dari suaminya. Dan ini satu hal yang disepakati oleh para ulama, disampaikan oleh Qurtubi, Ibnu Humam, Mardawi, dan yang lainnya. Contohnya misalnya, ya, perkataan Qurtubi, tidak boleh bahasa tidak lugas untuk melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah karena talak raja'i, talak pertama atau talak kedua. Ijma'an, dengan sepakat para ulama, li'annah kazaujati. Karena wanita yang menjalani masa iddah, talaknya talak baru, talak pertama atau talak kedua, itu statusnya masih istri. Masih istri dari suaminya. Ya, dan alasan penjelasan logikanya, karena talak, jika talak itu disebut dengan talak raja'i, ini baru ini talak yang pertama atau yang kedua, maka status suami istri itu masih ada, belum hilang, ini belum hilang, belum betul-betul lepas. Dan ini, asumsi dasarnya, tidak boleh bagi siapapun melamar istri orang lain, baik dengan kalimat tegas ataupun kalimat yang tidak tegas. Karena wanita yang menjalani masa iddah setelah jatuhnya talak pertama ataukah kedua, itu statusnya istri atau teranggap istri. Kemudian pembahasan berikutnya adalah permasalahan melamar dengan kalimat kalimat yang tidak tegas untuk melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah, namun masa iddahnya karena talak yang ketiga. Sudah dijatuhkan talak ketiga oleh suaminya. Maka kalau bahasa lugas, ingat bahasa, kalau bahasa bersayap tidak lugas, itu boleh. Sebagaimana pendapat mayoritas para ulama mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bahkan ada sebagian ulama yang menghikayatkan ijma' bolehnya dalam masalah ini. Dalilnya berdasarkan Al-Baqarah 235. Kemudian dalil di hadis kisahnya Fatimah binti Qais yang ditalak talak yang ketiga oleh suaminya, namanya Abu Amr ibn Hafiz. Dan suaminya ini menjatuhkan talak untuk istrinya Fatimah binti Qais dalam posisi dia musafir. Dan Nabi memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah, dan Nabi katakan, fa idza halalti fa'dhini, jika engkau sudah selesai masa iddahnya, tolong sampaikan infonya kepadaku. Maka di sini demikian adalah hadis yang diriatkan oleh Muslim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Qais, jika engkau sudah selesai masa iddahnya, tolong kabar-kabar. Ya, maka kata-kata ini menunjukkan bolehnya bahasa tidak lugas untuk melamar wanita yang ditalak dengan talak yang ketiga. Alasan logikanya, karena kekuasaan suami terhadap istrinya setelah talak tiga jatuh itu tidak ada sama sekali. Karena kalau untuk talak pertama, talak kedua, setelah talak selama masa iddah masih teranggap istri. Kalau talak yang ketiga begitu keluar talak yang ketiga, ya langsung auto wanita tersebut jadi mantan istri dan orang lain. Kemudian pembahasan selanjutnya, gimana kalau ada wanita yang sudah resmi jadi orang lain untuk terhadap suaminya yang terdahulu, namun dia statusnya jadi orang lain itu bukan karena talak. Ya, bukan karena talak yang ketiga. Berarti karena apa? Jawabannya karena khulu. Contohnya karena khulu. Kalau khulu, khulu itu gugat cerai dari pihak istri dengan syarat istri bayar kepada suaminya. Kemudian ketika pengajuan khulu itu diterima oleh suami, maka wanita tersebut langsung auto kata orang jadi orang lain. Sudah resmi jadi orang lain. Kalau pakai metode khulu. Kalau talak, talak satu, talak dua, masih masa iddah masih istri. Talak ketiga udah langsung resmi jadi mantan istri. Nah kalau khulu, begitu khulu diterima oleh pihak suami, langsung mantan istri. Nah kemudian wanita yang khulu ini tetap ada kewajiban menjalani masa iddah. Di satu pendapat iddahnya satu kali haid. Nah, ketika dia menjalani masa iddah ini, bolehkah dilamar dengan bahasa yang tidak tegas? Jawabannya boleh. Boleh dilamar. Atau bahkan boleh dilamar. Boleh dilamar dengan bahasa tegas. Bahkan boleh. Diperbolehkan. Maafnya. Bahkan pakai bahasa lugas itu boleh. Syaratnya yang lamar adalah mantan suaminya. Karena khulu ini kalau mau balen, kalau mau kembali, tidak bisa pakai metode rujuk. Tidak bisa pakai metode rujuk. Suami mengatakan, ku rujuk dirimu, itu tidak bisa. Karena khulu ini berarti sudah langsung jadi orang lain. Kalau orang lain gimana? Ya pakai proses seperti dulu. Melamar, melamar, nanti akad nikah, pakai wali, pakai mahar, ijab kabul, semestinya juga ya walimah lagi gitu. Maka diperbolehkan mantan suami, ini kalau untuk mantan suami, diperbolehkan mantan suami melamar dengan menggunakan bahasa lugas untuk wanita yang telah menjadi bukan istrinya dengan metode dan cara khulu. Dan ini kesepakatan empat madhab. Kenapa demikian? Karena kalau untuk mantan suami, ini untuk mantan suami, wadhalika likaunihi yubahu lahu nikahuha fi iddatiha. Kalau untuk mantan suami, itu boleh akad nikah dengan perempuan ini di masa iddah. Boleh akad nikah Tapi kalau rujuk enggak bisa. Ya, rujuk enggak bisa, tapi kalau akad nikah ya, dengan mantannya ini ya, yang jadi mantannya dengan metode khulu ini boleh. Fa iya ka ghairul mu'taddah binisbati ilaihi. Karena wanita ini seperti tidak menjalani masa iddah. Seperti teranggap seperti tidak sedang dalam masa iddah khusus untuk mantan suaminya. Kemudian poin terakhir tentang masalah lamar-melamar wanita dalam masalah iddah, pembahasan tentang hukum akad nikah. Untuk seorang wanita yang masa iddahnya sudah berakhir, namun kemarin dapat lamaran yang statusnya haram. Namun kemarin waktu masa iddah sudah menerima lamaran yang bermasalah secara hukum. Semisal mendapatkan lamaran blak-blakan dengan kalimat lugas. Maka siapa yang melamar dengan menggunakan kalimat lugas, melamar seorang perempuan dengan kalimat lugas atau kalimat tidak lugas, namun tidak boleh baginya secara hukum melamar dengan kalimat tidak lugas sekalipun. Misalnya tadi baru talak satu atau talak kedua. Kemudian setelah masa iddah berakhir dinikahi. Akad nikahnya sah atau tidak? Jawabannya soha nikahuha. Akad nikahnya sah. Jadi, sebagaimana ditegaskan oleh tiga madhab. Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Dan ini adalah zahir kemungkinan yang lebih mendekati dari pernyataan resmi mazhab Hanafi. Alasannya karena pernikahan ini terjadi setelah maksiat selesai. Maka maksiat itu tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Yang kedua, menimbang bahasanya melamar itu bukan syarat akad nikah. Boleh saja enggak pakai khitbah langsung akad nikah itu boleh. Sehingga akad nikah tidak bisa dinilai rusak dan batal dengan terjadinya khitbah yang tidak sah. Khitbah yang haram. Yaitu pernak-pernik seputar melamar wanita yang sedang menjalani masa iddah. Demikian materi pengantar kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali saya kembalikan ke Mas Ipul. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaian materinya pada malam hari ini. Ya sobat muslim, telah kita dengarkan bersama kajian atau pembahasan materi yang disampaikan oleh Ustaz Aris Munandar hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya sobat muslim dalam memahaminya. Dan kita sudah memasuki di sesi yang kedua sobat muslim. Sehingga sobat muslim yang ada pertanyaan terkait hukum seputar keluarga atau terkait tema yang dibahas pada malam hari ini dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang tergabung di link Zoom, kemudian menonton di YouTube ataupun juga di Facebook, dapat menuliskan pertanyaan di kolom komentar. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan yang masuk Ustaz. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz izin bertanya, apa yang harus dilakukan suami ketika istri berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahram melalui chatting maupun video call, padahal sudah diingatkan berkali-kali? Apakah suami berdosa jika membiarkan istri melakukan hal tersebut karena sudah diingatkan tapi tetap membangkang? Bahkan istri cenderung minta diceraikan. Mengingat sudah memiliki 3 putra, di samping juga bercerai, suatu perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala, suami masih berusaha mempertahankan keutuhan keluarganya. Mohon penjelasannya Ustadz, apa yang sebaiknya dilakukan suami agar terhindar dari dosa? Syukran jazakallah khairan Ustaz. Ya, ada dosa dayus, yaitu dosa membiarkan istri chatting bahkan video call dengan lelaki lain. Membiarkannya berarti dosa. Kalau ingin dipertahankan, maka caranya ya sita HP-nya. Ya, larang dia untuk pegang HP. Nih, tunjukkan gigi Anda sebagai seorang suami dan sebagai seorang kepala rumah tangga. Ya, demikian caranya supaya tidak terkena dosa dayus. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Tetangga dekat saya masih suka kumpul-kumpul dan ngobrol-ngobrol di sekitar komplek rumah di masa pandemi ini. Dan mereka suka nongkrong-nongkrong di depan rumah saya. Saya merasa tidak nyaman dan terganggu, Ustaz. Mereka juga sering menyetel musik keras dan ngobrol-ngobrol sampai larut malam yang membuat saya tidak nyaman di rumah. Baiknya apa yang harus saya lakukan ya, Ustaz? Jika saya lapor ke Pak RW, apakah itu cara yang efektif? Karena saya dan keluarga tidak berani untuk menegur secara langsung. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, jika tidak ada keberanian untuk menegur secara langsung, maka ya solusinya ya, sampaikan itu ke Pak RT atau Pak RW. Ya, dan alangkah lebih baiknya jika itu dimintakan kepada Pak RT atau Pak RW untuk jadi agenda rapat RT atau rapat RW. Yaitu ya, solusinya demikian. Dan supaya goal ya perlu menjajaki ya, seberapa banyak tetangga-tetangga yang tidak nyaman dengan hal ini. Kalau ternyata semuanya nyaman semua, ya, ternyata kita sendiri yang tidak nyaman, ya berarti ya, bahkan Pak RT-nya juga nyaman. Ya, maka enggak ada harapan lewat ini. Ya pilihannya ya mau tidak mau harus berani ngomong karena Pak RT-nya juga nyaman atau Pak RT-nya enggak berani. Ya, maka solusi satu-satunya harus memberanikan diri dengan segala resikonya. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kembali lagi kami ingatkan sobat muslim bahwasanya kita sudah berada di sesi interaktif. Sehingga sobat muslim yang mungkin ada pertanyaannya terkait konsultasi seputar hukum keluarga dapat bertanya lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang mendengarkan lewat link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Ustaz. Yeah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz. Sekitar 2 tahun ini, suami tidak meyakini adanya Allah, tidak meyakini kebenaran Al-Quran, dan tidak meyakini adanya surga dan neraka. Istri dilarang sholat, bahkan diusir-usir ketika ketahuan sholat. Di antara kalimat yang sering diucapkan suami adalah, Allah itu tidak ada, Al-Quran itu bohong, orang mati ya mati, gak ada surga dan neraka, semua itu bohong. Dulu suami tidak seperti ini Ustaz, namun semenjak banyak uang, suami jadi seperti ini. Pertanyaannya, apakah suami sudah murtad Ustaz, dan apa yang sebaiknya dilakukan istri? Ya, jika memang sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, maka itu bukan, lelaki tersebut bukan muslim. Dan haram bagi si istri untuk memberikan kesempatan kepada lelaki tersebut untuk menyetubuhinya. Ya, wajib baginya untuk melepaskan diri dari ikatan dengan wanita dengan lelaki yang semacam itu. Jika memang realitanya demikianlah keadaan si laki-laki. Ingat, jawaban yang diberikan hanya berdasarkan teks pertanyaan yang diajukan. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari via YouTube Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apa hukum sawer uang ketika acara pernikahan? Apa itu sawer uang itu? Di pertanyaan cuma itu Ustaz yang ditanyakan. Apa ada kemudian penyanyi, kemudian penyanyi disaweri atau apa? Saya tidak paham gambarannya. Ya, karena yang tertangkap ke di benak saya sawer itu ada orang nyanyi disawer gitu. Kalau ini jika yang dimaksudkan itu demikian, ya biasanya ini identik dengan acara maksiat. Maka tidak boleh mengadakan acara tersebut. Kemudian untuk tamu undangan ya tidak wajib hadir jika demikian keadaan acara pesta pernikahan. Itu jika yang dimaksud dengan sawer di sini pihak sohibul hajat mengundang biduan, mengundang penyanyi, kemudian di situ ada acara sawer-sawer. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari via Zoom Ustaz. Ustaz, apakah seorang wanita jika menikahnya resmi secara negara tercatat di KUA, bercerai pun harus secara resmi secara negara melalui pengadilan agama? Kalau cerainya bisa terjadi secara agama dan bisa kemudian secara agama plus negara. Ya, kalau cerai itu terjadi secara agama dengan ucapan talak yang keluar dari lisan suaminya. Nah. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua, Ustaz. Apabila perceraian resmi secara negara, pengadilan agama, belum terjadi, kemudian wanita tersebut menikah siri dengan laki-laki lain secara agama, hukumnya bagaimana ya, Ustaz? Apakah pernikahan ini sah? Dan apakah wanita ini termasuk melakukan poliandri? Jika, maka dilihat dulu. Tadi cuma disampaikan, cerai secara pengadilan agama belum terjadi. Nah ini cerai agamanya sudah terjadi belum? Kan tidak disampaikan. Cuma sekedar baru ngurus-ngurus ke pengadilan, namun juga suaminya belum menjatuhkan talak. Ya, berarti dia masih suami istri sah suaminya yang dulu. Kemudian dia nikah secara agama dengan seorang laki-laki, ya poliandri alias zina. Ya, pernikahannya atau hubungannya yang kedua itu zina. Itu jika kasusnya belum ada talak secara agama. Kemudian, namun seandainya yang kedua dari pengadilan itu belum keluar putusan, belum ada surat janda, atau namun sudah sudah kemudian akad nikah secara agama dan akad nikah sirinya itu sah memenuhi rukun pernikahan, maka secara agama ya pernikahannya sah. Hanya saja kalau belum terjadi, ya disarankan kepada keduanya untuk menahan diri. Kenapa enggak sabar? Ya, urusannya kan juga enggak lama. Daripada nanti ada apa-apa di belakang. Misalnya seandainya suaminya gugat, ini merebut istri saya, dibawa ke pengadilan, nuntut sekian puluh juta, itu bisa. Karena memang secara administrasi dan secara negara belum jadi janda atau dampak-dampak negatif yang lainnya. Maka sabar menahan diri itu lebih baik. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz, yang nomor 3. Apakah pernikahan sirinya ini bisa dibatalkan karena dianggap berzinaan Ustaz? Dan apakah jika lahir seorang anak, anaknya ini termasuk anak di luar nikah secara hukum agama? Karena kalau secara hukum negara, ini jatuhnya juga perzinaan. Dan anak hasil nikah siri juga dianggap anak di luar nikah. Karena pernikahannya tidak tercatat di KUA. Apakah secara syariat Islam juga begitu? Ya, nanti didudukkan dulu secara agama sudah cerai atau belum. Kemudian nikah sirinya itu nikah siri asal-asalan atau nikah siri dalam pengertian nikah sah secara agama. Kalau ini karena nikah sirinya ini ternyata si perempuan itu belum dicerai oleh lelakinya, lelaki yang pertama, maka nikah yang akad nikah yang kedua itu zina. Dan kalau zina, akad nikahnya itu sama dengan enggak ada. Sehingga apakah bisa dibatalkan? Jawabannya tidak perlu dibatalkan. Kenapa? Karena enggak ada. Apa yang mau dibatalkan wong enggak ada? Gitu. Kalau ya demikian ke keadaannya. Tapi kalau dia secara agama sudah di ya sudah jelas ditalak oleh suaminya yang dahulu, cuma urusan ke pengadilan agama belum tuntas atau bahkan belum diurus, kemudian dia akad nikah secara sah, yang sah secara agama, maka ini bukan zina, ini nikah. Kemudian anaknya ya anak yang anak sah dalam bingkai pernikahan secara agama. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berlagi kami ingatkan sobat muslim, bagi sobat muslim yang ingin bertanya dapat lewat chat SMS ataupun WhatsApp di 0823-2727-5333. Atau sobat muslim yang mengikuti di link Zoom, YouTube dan juga Facebook dapat meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Kita bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya seorang istri yang hanya diberi nafkah suami, namun rasanya merasa direndahkan karena suami hanya berat dengan keluarganya, juga royal di luar. Kalau ke istri hanya sebatas butuh saja Ustaz. Jadi saya merasa tidak dihargai dengan sikap-sikapnya. Seperti bukan rumah tangga, karena apapun diabaikan. Dan tidak pernah bermusyawarah dengan istri, tapi hanya dengan keluarganya. Bagaimana Ustadz untuk menutupi perasaan saya sebagai wanita? Mohon jawabannya Ustadz. Ya, jika memang keadaannya sebagaimana yang disampaikan oleh penanya, maka solusi tepat dalam hal ini mungkin bisa kita bayangkan sudah ada gesekan-gesekan, pertengkaran, keributan. Maka ajak suami untuk konsultasi offline dengan ustadz yang berilmu, dengan da'i yang berilmu dan bijak untuk memberikan nasihat kepada semuanya. Itu di solusi yang terbaik. Artinya ya nasihat ini dua-duanya itu hadir sehingga bisa dikonfirmasi. Ada pernyataan demikian, tidak pernah diajak musyawarah, betul atau tidak. Kemudian nanti bisa dikonfirmasikan. Nanti kemudian hanya sebatas nafkah, tidak pernah ada hadiah, tidak ada pemberian, tidak ada yang lain, cuma nafkah wajib saja yang diberikan. Enggak ada masalah keluarga, malah musyawarahnya dengan bapak ibunya. Padahal ini masalah berkenaan dengan anak. Malah yang diajak ngobrol adalah bapak dan ibu suami. Namun tidak ngobrol sama istrinya. Betulkah demikian? Nanti bisa dikonfirmasi. Kemudian dua belah pihak bisa diberi nasihat, atau bahkan jika minta untuk diputuskan benar dan salah, ya, maka karena dua orang yang hadir bisa dikonfirmasi, maka bisa diputuskan tegas dalam hal ini, di kasus ini siapa yang salah, di kasus itu siapa yang salah, perbaikannya demikian. Ya, untuk kasus ini suami saya wajibkan minta maaf kepada istri, sedangkan di kasus yang begini-begini yang ternyata dinilai yang salah adalah istri, engkau wahai istri wajib minta maaf kepada suami. Sekarang semuanya dinolkan, diulangi lagi dari awal, tolong yang dulu-dulu jangan diungkit-ungkit, perbaiki demikian dan demikian demikian. Idealnya demikian. Jika tidak bisa demikian, maka solusi yang bisa ditawarkan adalah sabar, Bu, sabar dan sabar. Doakan, kemudian ya, coba bangun komunikasi. Bangun komunikasi yang baik. Cuma muter di situ saja. Sabar, doa, sama bangun komunikasi. Itu jika apa istilahnya, pertanyaannya hanya berasal dari satu pihak saja, dalam hal ini dari pihak istri. Ya, idealnya dua-duanya hadir, dihadirkan dan datang bareng, sehingga bisa konfirmasi tentang real apa yang sebenarnya terjadi di rumah dan bagaimanakah secara hukum agama, mana yang tepat, mana yang salah, mana yang keliru dari pihak istri atau pihak suami. Nah, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ustadz izin bertanya, bagaimana hukum menikah dengan wanita lain setelah sudah selesai masa iddah talak istri pertama, tapi belum cerai sah secara hukum negara? Jazakumullah khairan, Ustadz. Tidak masalah kalau dari sudut pandang hukum agama dia ceraikan istri pertama karena satu dan lain hal, belum diurus di PA, belum diurus di pengadilan agama, kemudian dia nikah. Ya, maka ini tadi sudah disinggung, ya kalau nikahnya adalah nikah yang sah, terpenuhi syarat dan rukunnya, ya maka itu sah secara hukum agama. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jika seorang suami punya dua istri, apakah istri kedua itu bisa mendapatkan harta warisan, Ustaz, apabila suaminya meninggal? Jazakallahu khairan. Ya, sangat bisa. Jadi kalau suaminya meninggal dunia dan suami ini punya anak, maka jatah untuk istri 1/8 dari total harta suami. Dan jika saat meninggal itu punya dua istri, maka 1/8 ini dibagi dua. Ya, dengan pembagian yang sama rata. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Ustaz. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz Aris dan sekeluarga selalu dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz izin bertanya, apakah boleh jika kita menyelisihi janji yang kita buat, jika setelah dipikir matang-matang banyaknya mudarat dari janji tersebut? Kasusnya adalah istri dan saya sedang berusaha mendamaikan ayah dan ibu istri. Saat ini ibu dan ayah istri sedang pisah rumah. Ibu istri saya meminta istri saya selalu mengabarinya apabila mendatangi dan ngobrol dengan ayahnya. Istri terlanjur berjanji dengan mengucapkan insya Allah. Namun Ustaz, insya Allah untuk apa? Insya Allah untuk apa? Istri terlanjur berjanji dengan sebelumnya, mengucapkan kalimat sebelumnya. Ibu istri saya meminta istri saya selalu mengabarinya apabila mendatangi dan ngobrol dengan ayahnya. Oh. Istri terlanjur berjanji dengan mengucapkan insya Allah. Namun Ustadz, dari yang sudah-sudah, Jika istri bercerita ke ibu setelah mendatangi ayahnya, terutama dalam berupaya mendamaikan, seringkali sikap ibu bersikap kurang bijak, seperti semakin sudon ke ayah, menekan istri untuk berbicara kepada ayah, perkataan yang kurang layak, dan bahkan bisa mengajak anak-anaknya untuk putus komunikasi dengan ayahnya. Apakah dalam hal ini dibenarkan jika kami, terutama istri, untuk tetap pergi ke ayah dalam upaya mendamaikan namun tidak mengabari ibu? Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Ya, silakan kemudian komunikasi dengan ayah, dan tidak perlu ketika ayah itu curhat, maka tidak perlu, bahkan tidak boleh menceritakan curhat ayah kepada ibu. Karena menceritakan curhat ayah yang ayah itu bicara tentang ibu kepada ibu, namanya namimah. Namanya namimah. Ya, dan namimah dosa besar. Karena ini curhat ayah, ngeluhkan ibu, disampaikan ke ibu. Ibu jengkel. Oh, gini. Ya. Sehingga yang terjadi bukan mendamaikan, namun anak ini malah berstatus sebagai namam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhul jannatan namam. Ya, namam itu tidak masuk surga. Namam itu di sini ayah, di kasus ini ayah curhat ya, tentang kasusnya dengan ibu yang tentu isinya adalah menyudutkan ibu. Kemudian curhatnya dilaporkan kepada ibu. Ini namanya namimah. Kemudian dan perlu disadari bahasanya provokasi ibu kepada sebagian anak untuk tidak berkomunikasi dengan ayahnya, ini adalah perintah maksiat. Karena ini artinya memprovokasi anak untuk durhaka dengan ayahnya. Dan itu dosa besar. Dan itu maksiat. Perintah ibu, ajakan ibu, permintaan ibu untuk durhaka dengan ayah adalah permintaan maksiat yang tidak boleh bagi anak untuk mematuhinya. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad, Nabi mengatakan tidak boleh taat dan menuruti permintaan makhluk jika ini berdampak kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari YouTube Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana menyikapi istri yang sering minta pulang ke rumah orang tuanya karena merasa nyaman di sana? Hal ini terjadi kadang ketika istri lagi sakit atau ketika dia lagi tidak mood. Mohon nasihatnya Ustaz. Ya, maka nasihatnya adalah dalam hal ini kewajiban suami untuk lebih perhatian ketika istrinya sakit. Ya, karena di antara pembuktian cinta itu ketika pasangannya sakit. Di situ diujilah cinta. Ketika istri sakit, gimana suami? Malah tambah sering pergi, ya ini tidak benar. Akhirnya istri lebih nyaman pulang saja, pulangkan ini saya tak pulang ke rumah ayah, nanti ada yang rawat gitu. Ya, maka semestinya ya, suami bisa menggantikan ya, posisi ayah dan ibunya ketika istri sakit. Demikian juga ketika istri kemudian mengalami tidak mood ya. Ya, maka ya dalam hal ini kalau rumahnya juga dekat, maka hendaknya suami bijak. Ya enggak apa-apa diantar dulu supaya happy dulu ya. Beri waktu kesempatan untuk happy dengan ketemu keluarganya dengan ayah dan ibunya. Nah, hendaknya bijaksana dan longgar, terutama jika posisi rumah tidak jauh. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan dari via Zoom, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, teman saya seorang perempuan bercerita bahwasanya orang tuanya, terutama ibu, melarang dia untuk menggunakan pakaian syar'i, dalam hal ini gamis, karena dikarenakan membuat dia terlihat gemuk. Dan ibunya lebih menyukai dia menggunakan celana jeans saja. Bagaimana solusinya Ustaz supaya meyakinkan orang tua untuk mengizinkan menggunakan gamis? Syukran Ustaz, jazakallah khairan. Ya, maka melihat tentu cara meyakinkan dengan melihat kondisi orang tua. Apakah orang tua itu sudah layak misalnya diingatkan dengan hukum agama atau enggak layak? Kalau belum layak, ya maka jangan gunakan alasan agama untuk meminta izin. Cari alasan yang lebih bisa diterima. Misalnya, ya alasannya saya lebih nyaman loh Bu. Lebih enjoy, lebih enak. Ya, bisa begini-begini kalau pakai gamis. Ya, enggak enak itu kalau pakai jeans. Atau kemudian bawakan, kalau enggak salah itu pakai jeans yang ketat, itu punya efek kesehatan. Maka carikan artikel, kemudian baca dengan baik, kemudian printkan kalau perlu. Ini dari sumber yang akurat Bu, ini web ini gitu. Ya, atau kalau enggak ya diobrolkan. Ya, maka ya bisa pakai alasan kesehatan, bisa pakai alasan kenyamanan, atau kalau enggak ada alasan ya saya suka ini gitu. Ya, saya suka ini. Karena kalau suka itu kan enggak bisa dituntut lebih lanjut. Ya, kenapa suka bakso enggak suka mie ayam? Ah, kenapa suka mie ayam tapi enggak suka bakso? Ini enggak bisa ditelisik lebih lanjut. Saya suka warna coklat, saya tidak suka warna biru. Ini enggak bisa ditelisik lebih lanjut. Nah, sampaikan itu jika itu memang yang bisa lebih diterima. Nah. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikum. Ustaz izin bertanya, ada seorang perempuan. Dia sangat ingin membantu temannya yang sedang mencari jodoh. Apakah si perempuan ini boleh mengumumkan di story WA seperti ada seorang akhwat siap menikah mencari suami dengan kriteria ABCD. Jika berkenan silakan hubungi nomor sekian dan lain-lain. Apakah hal ini boleh dilakukan Ustaz? Apakah ada pengaruhnya terhadap iffah dan izzah? Mengingat menawarkan diri kepada seorang pria pun tidak tercela. Jazakumullah khairan Ustaz. Ya, jika history WA itu hanya dikhususkan untuk orang-orang tertentu yang dinilai adalah orang yang baik-baik, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Tapi kalau diumumkan publik dan nanti yang daftar itu juga macam-macam, maka ini satu hal yang tidak tepat. Karena menawarkan diri itu diperbolehkan kepada lelaki baik-baik, bukan sembarang laki-laki. Nah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin akan kita bacakan pertanyaan terakhir Ustaz pada kesempatan malam hari ini dan mohon Ustaz untuk menutup kajian pada malam hari ini. Bismillah, izin bertanya Ustaz, wanita khulu itu apakah ada masa iddah juga? Jika ada, apakah sama dengan iddahnya dengan talak? Jazakumullah khairan Ustaz. Iddah khulu dengan iddah talak diperselisihkan oleh para ulama. Apakah iddah khulu itu sama dengan iddah talak, yaitu 3 bulan. Pendapat yang lebih kuat dari sisi dalil dengan tetap menghormati pendapat yang lain adalah kalau tunjauan hukum agama yang lebih tepat, iddah khulu itu hanya istibra, yaitu 1 kali haid. Namun dengan tetap menghormati yang mengambil pendapat iddah khulu itu sama dengan iddah talak. Nah, demikian yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat untuk saya pribadi dan jamaah sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada semua yang hadir di kelas virtual ini. Semoga kehadiran kita di majelis ilmu ini secara virtual ini Allah catat sebagai amal soleh yang memperberat timbangan kebajikan di Bapak dan Ibu sekalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di hari itu adalah bermanfaat harta dan anak kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih dan amal yang soleh. Dan kami ucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada Radio Muslim, Haku TV dan semua media yang menyebarluaskan acara yang manfaat ini insyaallah taala. Jazakumullah khairan. Semoga Allah balas dengan yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.